rencana kita bikin album ya? Album lagi proses. Dari kemarin tuh udah proses sebenarnya, cuman kepotong yang single ini. Kan ngedadak banget nih yang Gugur Bunga ini ya. Ya udahlah, kita kerjain yang single dulu ini. Oh oke, okay, baik. Tahun ya. Ini juga insya Allah album. Album udah keluar, album Minggu. ada bocoran lagunya. Apa tuh? Ini. Asik, kita dikasih bocoran. Belum direkam loh, belum direkam lagunya. Oh, belum. Ada satu buah lagu tentang judulnya KUA. KUA? Iya. Kantor Urusan Agama. KUA. Benar, KUA. Rapnya aja, rapnya. Rapnya gimana, rapnya? Lupa gue. Coba, Pak. Jangan lama-lama, jangan lama-lama kita berpacaran. Asik. Berdua-duaan itu tidak baik. Uhuh. Ayo cepat-cepat kita ke KUA untuk resmikan hubungan kita berdua. Jangan lama-lama kita berpacaran. Oh, kode keras nih, kode keras. Dua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat kamu ke KUA untuk resmikan hubungan kita berdua. Ikutan. Kok yang itu beda lagu. Itu lagunya beda orang, lagi. Lagu ya, larinya ke situ kan. Oh iya. Iya. Makanya kata-katanya, jangan lama-lama kita berpacaran. Berdua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat kita ke KUA untuk resmikan hubungan kita berdua. Kita berpacaran. Asik. Berdua-duaan itu tidak baik. Uhuh. Ayo cepat-cepat kita ke KUA untuk resmikan hubungan kita berdua. Jangan lama-lama kita berpacaran. Oh, kode keras nih, kode keras. Berdua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat kamu ke KUA untuk resmikan hubungan kita berdua. Ikutan. Kok yang itu beda lagu. Itu lagunya beda orang, lagi. Lagu ya, orang. Ya larinya ke situ kan. Oh iya. Biar, iya. Makanya kata-katanya, jangan lama-lama kita berpacaran. Berdua-duaan itu tidak baik. Ayo cepat-cepat kita ke KUA untuk resmikan hubungan kita berdua. Udah, kira-kira ini lagu dibikin, dilanjutin apa enggak?